Mitra bisnis untuk mengurangi beban subsidi listrik di anggaran negara, pemerintah kembali berencana menaikkan tarif listrik dan kali ini akan diberlakukan lebih masif kepada 6 kelompok, termasuk rumah tangga, industri, dan pemerintahan. Kenaikan akan dilakukan secara bertahap setiap 2 bulan dimulai sejak 1 Juli mendatang dengan rentang kenaikan 5-12%. Kenaikan dianggap sebagai solusi instan pemerintah untuk meringankan anggaran tanpa memikirkan secara komprehensif manajemen energi yang efisien. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, bagaimana komentarnya soal ini? Sebetulnya pemerintah itu perlu sekali memikirkan rakyat itu benar-benar secara bisnis. Jangan secara politis atau ingin sekali populis. Kalau umpama dinaikkan ke pengusaha, terutama pabrik-pabrik, secara otomatis efeknya kepada kenaikan harga. Kalau kenaikan harga, yang berat itu adalah bukan orang menengah atas. Orang menengah atas berapapun orang ada duit dia beli. Tapi kalau itu naik ke tandang maupun pangan menjadi mahal, mereka itu akan terkena dampaknya. Caranya untuk tidak menaikkan listrik terlalu banyak adalah itu yang 450 atau 900 watt itu dinaikkan. Dinaikkan itu cuma 10 ribu saja ya. Itu mereka pasti akan tidak bermasalah. Kenapa? Karena sekarang yang terbesar di dalam pengeluaran bagi mereka adalah handphone. Kalau 10 ribu mereka itu tidak akan efek daripada pendapatan mereka atau pengeluaran mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau listrik mereka terlalu murah sekali, yang sudah bertahun-tahun dari dulu nggak pernah naikkan, mereka merasa murah, mereka juga kagak hemat. Ya mereka nyalainnya siang malam, mereka nggak akan ada penghematan. Sedangkan mereka juga perlu sekali bagaimana menghemat. Sehingga kita punya negara ini ya, jangan sampai dibebankan kepada industri. Industri-industri itu ya, sekarang ini yang aneh. Dulu orang semuanya tuh disuruh go pabrik, permintaan daripada pemerintah. Sekarang listrik ya, yang untuk go pabrik itu bisa lebih naik lebih tinggi daripada tidak gitu. Itu kan di dunia ini cuma salah satunya lah di Indonesia yang bahwa kalau sudah go public itu bahkan lebih dimahalin. Ketiga, coba kita lihat listriknya naik itu terutama pabrik es gitu umpamanya. Pabrik es itu kan modalnya kan air. Yang mahal tuh listriknya. Kalau es batunya menjadi mahal, itu dampaknya kepada nelayan-nelayan kita yang mau berlayar itu kan kayak es balok. Jadi akhirnya tuh nelayan-nelayan kita juga kekurangin es, ikan-ikannya juga pada nggak seger. Jadi dampaknya tuh banyak sekali. Nah, yang keempat, itu harusnya pemerintah sudah mesti memikirkan ya, listrik ini harus nggak bisa tuh kita mengandalkan semua dengan minyak lah, dengan bahan-bahan yang mahal ya. Itu sudah kayak di luar negeri. Dikombinasi dari matahari lah, dari angin lah, dari batu bara lah, dari gas, itu sudah harus dipikirkan. Lantas sebenarnya apa yang paling Pak Surya dikhawatirkan jika kenaikan tarif listrik ini jadi diberlakukan oleh pemerintah? Terus terang aja, yang dikhawatirkan ya adalah inflasi kita tuh tinggi. Ya gara-gara listrik naik tuh inflasi, dampaknya kepada rakyat kecil. Kalau benar-benar kita memikirkan negara, pakai hitung-hitungan lah. Saya sudah pernah kasih hitung-hitungannya kepada Pak Menterinya. Ya sebenarnya saya bilang kalau dinaikkan kepada mereka 10 ribu rupiah, itu mereka lebih kecil dibandingkan mereka kalau inflasinya itu mencapai lebih tinggi. Misalkan garment ya, sepatu, mereka semuanya kalau naik 10%, coba dari komposisi mereka punya gaji berapa persen untuk sandang? Kita sudah pernah hitung, tergantung ya, ada yang kurang lebih 20, ada yang 30% ya seluruh sandang dia. Kalau 20% dari gaji itu kan kurang lebih 200 ribuan. 200 ribuan kalau naik 10%, mereka tuh akan spend tuh 20 ribuan. Jadi kalau dinaikkan mereka 10 ribu, mereka masih bisa menghemat 10 ribuan daripada inflasi itu. Itu baru sandang, belum pangannya. Pangannya juga kan naik. Nah, pangannya kalau naik 10% juga, spending money untuk pangan kan mereka lebih besar daripada sandang. Andai kata menjadi 40% daripada pangan. Pangan tuh kalau dari 2,5 juta, 40%, itu kan kurang lebih 1 juta. 1 juta kalau naik 10%, mereka tuh 100 ribu. Jadi dengan kenaikan listrik kepada perusahaan-perusahaan atau manufacturer, itu mereka akan pen satu bulan 120 ribu kenaikan dia punya biaya. Mereka kalau dinaikkan 10 ribu, mereka lebih hemat tuh 100-an ribu per bulan. Saya udah kasih hitung-hitungannya. Tapi dibilang, wah ini gimana katanya, ini rakyat kecil mau dibela. Saya bilang ini bukannya bela. Dia mematikan rakyat kecil. Aturan dia cuma keluar 10 ribu untuk menambahkan listrik, tetapi sekarang keluar 100 ribu lebih. Ini bukti-bukti nyata kok, saya bilang. 60% kan dipakai untuk makan sama sandang lapangan dari gaji mereka. Demikian Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita, saya Giri Sadewa.